بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. هذا الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هو حديث عظيم فيه بيان خطابة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته هذا اليوم الكامل، فصعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى وصعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. فهذه خطابة ليوم كامل من أول اليوم إلى آخره، وهو صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس. ومن دلائل هذه الخطبة قوة النبي صلى الله عليه وسلم التي منحه الله إياها في الخطابة والبيان وإبلاغ الرسالة وتعليم الأمة وإيضاح الخير للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن دلائل هذه الخطبة العظيمة أنها علم من أعلام نبوته وآية من آيات نبوته عليه صلوات الله وسلامه، حيث أخبر ما كان وما هو كائن، فهذا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ومن دلائلها أيضا التفاوت، تفاوت الصحابة وكذلك من بعدهم في الحفظ، حفظ المروي عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه الأنصاري: فأعلمنا أحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada bab yang selanjutnya adalah bab yang diriwayatkan oleh Abu Zaid Amr ibn Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami salat fajar. Kemudian beliau naik mimbar dan berkhutbah hingga datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun dan sholat bersama kami lagi. Kemudian naik mimbar lagi hingga waktu asar tiba. Kemudian beliau turun, maka beliau bersholat. Kemudian naik mimbar lagi hingga terbenamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengabarkan kepada kami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Maka yang paling alim dari kami adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling hafal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat bagaimana khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabatnya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah hingga satu hari penuh dari salat fajar hingga waktu maghrib. Beliau khutbah. Dan ini menunjukkan yang pertama, hadis ini menunjukkan yang pertama adalah kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang di luar kemampuan manusia lain. Beliau bisa mampu berkhutbah atau bisa berkhutbah dari awal hari hingga akhir hari. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan apa yang dibawa oleh beliau kepada para sahabatnya. Di dalam hadis ini juga terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengabarkan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang telah lalu dikabarkan oleh beliau, begitu pula peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana pemahaman para sahabat yang berbeda-beda, yang ada yang hafalannya lebih banyak dan ada yang hafalannya lebih sedikit. Ditunjukkan dalam perkataan Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari, fa'alamuna ahfadhuna, orang yang paling alim dari kami adalah orang yang paling banyak hafalannya, hafalan yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يفي به الإنسان، لأن المعصية حرام، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن المعصية حرام سواء نذر المرء أن يفعلها أو لم ينذر، لكن من نذر أن يفعل معصية فلا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمين في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mendatangi nazar tersebut atau melakukan nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak melakukan nazar tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat keterangan atau penjelasan perbedaan antara nazar dalam ketaatan dan nazar dalam kemaksiatan. Nazar dalam bab ketaatan atau amal-amal saleh wajib di lakukan, sedangkan nazar dalam kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan, karena kemaksiatan itu tidak boleh dilakukan baik dengan nazar ataupun dengan selain nazar. Ketika orang bernazar dengan nazar maksiat, maka menurut pendapat yang paling kuat adalah dia tidak boleh melakukan nazar tersebut, namun dia harus membayar tebusan, dia harus membayar kafarat dari tindakan nazarnya tersebut. Qala rahimahullah wa an ummi syarik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatl al-awzaq wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim muttafaqun alaih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم. قال أهل اللغة الوزغ العظام من سام أبرص. في هذين الحديثين الأمر بقتل الوزغ، وهذا فيه حث على القتل، قتل الوزغ، وترغيب في ذلك، وبيان للثواب، ثواب قتل الوزغ، وأن من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وهذا فيه التأكيد على الحرص على ضربها وقتلها من أول ضربة، بأن يتقن الضارب ضربها ضربة قاتلة من أول مرة، فإن في ذلك 100 حسنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها فويسقة، أي من الحشرات المؤذية الضارة، وأن لها أنواع من الإضرار بابن آدم، فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتلها لفسقها وأذاها وإضرارها ببني آدم لكونها فاسقة معتدية. وفي الحديث الأول ذكر أن من عدوانها أنها كانت تنفخ على إبراهيم، أي النار التي أوقدها الكفار، وهذا فيه معاداة هذه الفويسقة لإمام الموحدين إبراهيم الخليل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ففيه معاداتها لإمام الموحدين، وهذه عداوة منها لأهل التوحيد والإخلاص، وهذا مما يؤكد المسارعة إلى قتلها لشدة عداوتها، لشدة عداوتها وفسقها وعملها على إلحاق الضرر بالمسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها والمسارعة إلى ذلك، وحث على هذا القتل من أول ضربة، وأن من كان كذلك فله 100 حسنة، فإن كان في الثانية فدون ذلك، فإن كان في الثالثة فدون ذلك. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhnya untuk membunuh tokek-tokek, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dulunya tokek tersebut atau tokek, hewan tokek, meniup api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membunuh hewan tokek di awal pukulan, di pukulan yang pertama, maka baginya kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa yang membunuhnya di pukulan yang kedua, maka baginya pahala sekian dan sekian di bawah atau lebih lebih sedikit dari pahala pukulan pertama. Dan apabila dia membunuhnya di pukulan yang ketiga, maka baginya pahala sekian dan sekian. Di dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh hewan tokek di pukulan pertama, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, maka dia mendapatkan pahala kebaikan kurang dari 100. Kurang dari itu maksudnya adalah kurang dari 100 pahala kebaikan. Dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang ketiga, maka pahalanya lebih rendah lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh hewan tokek. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan tindakan tersebut. Beliau juga menjelaskan di dalam hadis ini bagaimana pahala orang yang membunuhnya. Dan beliau memberikan anjuran kepada kita agar berusaha untuk membunuh pada pukulan yang pertama. Karena pada pukulan yang pertama, dan ketika kita memukul dengan satu kali pukulan dan hewan tersebut langsung mati, maka pahala kita menjadi lebih banyak, yaitu 100 pahala kebaikan. Di dalam hadis ini juga disebutkan, di hadis yang pertama disebutkan bahwa sebab diperintahkannya untuk membunuh hewan tokek ini karena dahulu hewan tokek meniup api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa tokek merupakan hewan fuwaisiqah, yaitu hewan kecil yang mendatangkan banyak madarat kepada manusia. Dan hewan ini mempunyai banyak madarat, atau bisa mendatangkan banyak madarat kepada manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dan tindakan dari hewan tokek ini yang meniup api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana permusuhan hewan ini terhadap Imamul Muwahhidin, atau imamnya kaum yang bertauhid, kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana usaha hewan ini untuk memusuhi orang-orang yang bertauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita semuanya untuk membunuh hewan tokek ini, karena yang pertama mendatangkan banyak madarat, yang kedua hewan tokek ini merupakan musuh dari kaum atau kelompok atau orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. في هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنبأ رجل ممن كان قبلنا قبل هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال لأتصدقن بصدقة أي لأخرجن من مالي الحلال الطيب وأضعها في يدي مستحق لها من أهل الصلاح والحاجة والفقر. فخرج بصدقته ليضعها كما أراد فوضعها في يد سارق أي خطأ لم يكن على علم بأنه من السراق، فأصبح الناس أصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، يعني هذا موضع تعجب عند الناس كيف تصدق على رجل عرف بأنه سارق، وهذا المتصدق تصدق عليه ولم يكن على علم بحاله. فقال اللهم لك الحمد حمد الله على هذا الذي حصل لأتصدقن بصدقة أي بقي ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد رجل فقير صالح. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا أي الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، وهذا أمر آخر عجيب، المرأة التي عرفت بالبغي والزنا كيف يتصدق عليها؟ فأصبح الناس يتحدثون متعجبين من أنه تصدق على زانية. فقال اللهم لك الحمد، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. ثم قال لأتصدقن بصدقة أي كان ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد فقير صالح مستقيم على الطاعة، فوضعها في يد غني فأصبح يتحدثون تصدق على غني، لأن هذا أمر عجيب، الغني لا تحل له الصدقة بل هو المأمور بأن يتصدق على الناس وأن يبذل من ماله للناس. فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي لعله في منامه أو نحو ذلك، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، فأن صدقة هذا الرجل بنيته الصالحة الطيبة وقعت موقعا مع أنه أخطأ حين أخرجها، أخطأ فيما كان قاصدا ومريدا له، لكن صدقته وقعت موقعا في النفع والفائدة. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seseorang dari umat sebelum kami yang mengatakan, sungguh aku benar-benar akan bersedekah. Sungguh aku benar-benar akan bersedekah. Maksudnya adalah akan memberikan sedekah kepada orang yang berhak mendapatkannya, orang yang saleh, orang yang butuh dengan sedekah tersebut. Kemudian orang ini pun keluar dengan harta yang akan disedekahkannya, dengan membawa harta tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Dan ternyata diberikan kepada tanpa sengaja diberikan kepada seorang pencuri. Maka orang-orang pun pada esok harinya memperbincangkan sedekah orang ini. Bagaimana seorang yang pekerjaannya mencuri diberikan sedekah? Ini tentunya tidak pantas. Dia bukan orang yang saleh, harusnya tidak diberikan sedekah. Ketika mendengar perkataan orang-orang ini, orang yang bersedekah tersebut mengatakan, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, meskipun dia salah dari tujuan dia untuk bersedekah kepada orang yang soleh, orang yang berhak mendapatkan sedekah tersebut dan dia soleh, tapi hal tersebut tetap disyukuri olehnya. Dia tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berhak dengan pujian dalam segala keadaan. Orang ini pun mengatakan lagi, sungguh aku benar-benar akan bersedekah. Maksudnya adalah kepada orang yang berhak mendapatkan sedekah, kepada orang yang soleh, kepada orang yang sangat membutuhkan sedekah tersebut. Maka dia pun keluar dengan harta sedekahnya dan diberikan kepada seorang perempuan. Dan ternyata perempuan tersebut adalah perempuan pezina. Dia tidak tahu kalau itu adalah wanita pezina. Dia berikan, dia kira wanita tersebut adalah wanita yang salihah dan dia sangat butuh dengan harta tersebut. Maka esok harinya pun orang-orang memperbincangkan sedekah tersebut. Kenapa seorang pezina diberikan sedekah? Dia bukan orang yang berhak untuk menerima sedekah tersebut, karena dia bukan orang yang salihah atau bukan perempuan yang salihah. Seharusnya tidak diberikan sedekah. Mendengar perkataan orang-orang tersebut, orang yang bersedekah ini mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang Allah berhak mendapatkan pujian. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk dipuji dalam segala keadaan. Maka orang ini pun mengatakan lagi bahwa saya akan mengeluarkan sedekah. Saya benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi. Maka keluarlah orang ini dengan harta sedekahnya yang ketiga. Dan dia menyerahkannya kepada orang yang kaya. Yang ketiga ini, dia serahkan kepada orang yang dia kira orang tersebut butuh. Tapi ternyata orang tersebut adalah orang yang kaya. Maka keesokan harinya pun orang-orang memperbincangkan tentang harta sedekah tersebut. Kenapa disedekahkan kepada orang yang tidak butuh dengan harta tersebut? Orang yang tidak pantas menerima harta sedekah tersebut. Orang yang kaya, dia tidak butuh dengan harta, maka sepantasnya untuk tidak diberi. Bahkan seharusnya dia yang memberikan atau memberi harta yang dia miliki kepada orang lain. Mendengar ucapan atau perkataan orang-orang tersebut, orang yang bersedekah tersebut mengatakan, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi engkau ya Allah. Segala puji bagi engkau ya Allah atas sedekahku kepada orang yang mencuri atau pencuri. Segala puji bagi engkau ya Allah atas sedekahku kepada seorang pezina. Dan segala puji bagi engkau ya Allah atas sedekahku kepada orang yang kaya. Maka dia pun, orang yang bersedekah tersebut, bermimpi. Dan di dalam mimpinya dikatakan kepadanya, adapun sedekahmu yang engkau berikan kepada pencuri, maka semoga sedekah tersebut, atau bisa saja sedekah tersebut menghentikannya dari tindakannya mencuri. Adapun sedekah yang engkau berikan kepada seorang pezina, maka mudah-mudahan sedekah tersebut bisa menghentikannya dari perbuatan zinanya. Dan sedekah yang engkau berikan kepada orang yang kaya, mudah-mudahan sedekah tersebut bisa menjadikannya mengambil pelajaran, sehingga dia bisa berinfak, mengeluarkan apa yang dimilikinya, apa yang dititipkan Allah kepadanya. Di dalam hadis ini ada seorang laki-laki dari umat yang telah lalu dan dia bersedekah dengan niat yang baik. Dia sedekah tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang soleh dan orang yang sangat membutuhkan sedekah tersebut. Namun orang ini memberikannya kepada orang yang sebenarnya tidak dia inginkan. Sebenarnya tidak dia inginkan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala karena niat yang baik dari orang ini memberikan manfaat dari sedekah tersebut. Sedekah yang seharusnya tidak pantas untuk diberikan kepada mereka karena mereka tidak berhak dengan sedekah tersebut. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala karena niat yang baik dari orang ini menjadikan sedekah-sedekah tersebut sangat bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. هذا الحديث يعرف بحديث الشفاعة الطويل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير من غير وجه، لكن الحديث فيه معاني عديدة، ولعل الحديث عنه يفرد في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat panjang yang terkenal dengan hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah di hari kiamat nanti. Dan hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Karena panjangnya hadis ini, maka insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan diterangkan isi hadis yang panjang ini. Syekh berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk melakukan hal-hal kebaikan, dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita dengar di kajian ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilah Syekh yang telah menyampaikan resmi sore hari ini, juga untuk Ustaz Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah di manapun Anda, masih ada tersisa waktu untuk di 5 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0813177764543 atau di 0819896543. Nah, kami sampaikan kembali untuk Anda yang akan bertanya. Dipersilakan, ada waktu bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan di 0218236543 atau pesan singkat 0813177764543. Nah, untuk yang pertama kami coba sapa di kesempatan berikut. Baik, terputus. Kami berikan kembali kesempatan, silakan di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Nah, kami coba sapa kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Sutomo, dari Cilandak. Ya, silakan Pak Sutomo. Ini mohon saya mohon dijelaskan tentang latar dengan toka tadi, kita latar toka yang berbunyi toka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz? Enggak jelas ya. Iya. Ya, pertanyaan dari Bapak Stono tadi yang dimaksud dengan toka di sini adalah sejenis cecak atau yang berbunyi yang kita ketahui masyarakat sebagai toke begitu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Al-wazagh هو من الزواحف، وهو أنواع منه كبار ومنه صغار، منه كبار ومنه صغار. وجاء في الحديث ذكر الوزغ مطلقا ولم يعين منه صغارا أو كبارا، فالله أعلم أن الحديث عام فيتناول ما كان منه كبارا أو صغارا مما كان من الوزغ الذي نص في الحديث على قتله وأنه فويسق. شيخ من جواب بهو وزغ itu banyak macamnya. Wazagh adalah hewan melata. Hewan melata dan jenisnya banyak. Ada yang besar dan ada yang kecil. Di dalam hadis yang telah kita baca di pertemuan pada kesempatan kali ini, hadis tersebut menyebutkan nama wazagh secara mutlak atau cicak secara mutlak, tokek atau cicak. Dan wallahu a'lam, hadisnya ini umum mencakup yang kecil maupun yang besar. Jadi yang kecil mungkin semacam cicak, yang besar mungkin semacam tokek. Wallahu a'lam, hadisnya umum sehingga mencakup dua macam ini, dua macam hewan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Syekh. Kita angkat untuk yang kedua, ada Ibu Ali Imran di Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Boleh bertanya tentang itu sholat jamak? Iya, silakan. Begini, kalau misalnya kita ke Bandung, apakah kita jamaknya itu waktu di jalan saja atau sudah sampai di Bandung juga boleh jamak? Safar, dalam kondisi safar ke Bandung, Bu, ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, maksud dari pertanyaannya apa ya? Ya, pertanyaan Ibu tadi, bagaimanakah melaksanakan sholat ketika safar, Ustaz? Apakah di perjalanan saja atau ketika sudah sampai di tempat safar juga kita boleh untuk menjam sholat? المسافر له أن يجمع بين الصلاتين، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، لكن لا يجمع بين الصلاتين وهو في بلده لم يسافر بعد، وإنما تبدأ أحكام السفر من قصر أو جمع أو نحو ذلك بعد الضرب في الأرض ومجاوزة بنيان البلد، فبعد ذلك له أن يجمع أو أن يقصر، يجمع ويقصر، يجمع بين الصلاتين ويكسر الرباعية، وإن شاء أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. Seorang musafir, dia dibolehkan untuk menjamak baik jamak takdim ataupun jamak takhir, yaitu mengumpulkan salat di awal, mengumpulkan dua salat di awal waktu salat yang pertama yaitu jamak takdim. Dia dibolehkan juga untuk menjamak dengan jamak takhir, yaitu mengakhirkan sholat mengakhirkan dua sholat di waktu yang kedua. Namun kata Syekh, orang tersebut tidak boleh menjamaknya ketika dia masih di rumahnya, ketika dia masih di daerahnya, ketika dia belum melakukan safar. Tapi hendaknya dia mengambil keringanan-keringanan bagi orang yang safar adalah setelah melakukan perjalanan, setelah melewati bangunan-bangunan desanya. Ketika itulah dia mengambil keringanan-keringanan untuk safar, baik jamak takdim maupun jamak takhir, ataupun mengqasr salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Di soal yang awal, soal عن الأوزار جاء في حديث في سنن ابن ماجه وابن حبان أن أم المؤمنين عائشة كان في بيتها رمح وكانت سئلت عنه ماذا تصنعين به فقالت نقتل به الأوزاغ. هذا يوضح أن المراد بالأوزاغ يشمل الأوزاغ التي في البيوت, ومن معلوم أن الأوزاغ التي في البيوت ليست من جنس الأوزاغ التي في الغابات أو نحوها, وإنما هي من الأوزاغ التي في البيوت ذات الحجم الصغير. وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ, فإنه كان ينفخ عليه. Mengenai pertanyaan yang pertama yang berhubungan dengan pertanyaan wazag, ya, istilah wazag dalam bahasa Arab apakah mencakup yang kecil atau yang besar, maka datang hadis dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban bahwa Aisyah radhiyallahu anha dulu di rumah beliau ada semacam kayu panjang, semacam tombak yang dibuat atau digunakan untuk membunuh wazagh, membunuh hewan wazagh ini. Dan ini menunjukkan bahwa wazagh ini mencakup yang kecil maupun yang besar, mencakup cicak dan mencakup tokek. Karena biasanya yang di rumah itu adalah hewan yang kecil atau wazagh yang kecil, yaitu cicak biasanya yang ada di dalam rumah. Dan ini menunjukkan bahwa wazagh yang dimaksud di dalam hadis ini mencakup wazagh yang kecil dan yang besar, mencakup cicak dan tokek yang biasanya di kebun-kebun. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan ke api, tidak ada satupun hewan kecuali hewan-hewan tersebut berusaha untuk memadamkan api tersebut, kecuali hewan tokek atau cicak ini, hewan wazagh, yaitu tokek atau cicak. Hewan tersebut malah meniup api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jazakallahu khairan fadilatul syekh atas darsnya, dan kami mohon ikhtiram atas dars kita di sore hari ini. Fadilatul syekh. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير, وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح, إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di akhir pertemuan ini Syekh berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal atau bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, dan zat yang mengijabahi doa-doa hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.